Beliau bertanya kepada antum setelah tadi mengucapkan salam, apakah beliau tadi ketika menyampaikan ucapan salam telah sesuai dengan sunnah atau bukan termasuk dari sunnah? Ta'awadna ala hadha. Kita sudah terbiasa melakukan hal ini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ahadana idza fasala bainahu wa bain akhihi jidar aw shajarah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengucapkan salam apabila ada sesuatu yang memisahkan antara kami dan yang lainnya, itu dinding. An yujaddid as-salam wa ilqa'ahu, untuk dia memperbaharui ucapan salam. Wa lam yafsil baini wa bainakum jidarun wala shajarah. Namun di sini tidak ada yang memisahkan antara saya dengan kalian, bukan tidak ada dinding, tidak ada pula pohon. Fa hadhi mas'alah. Maka ini permasalahan tersendiri. Ilqa'uhu kana khata'an bihasb al-'adah. Bahwa menyampaikan ucapan salam ini adalah merupakan kekeliruan karena berjalan bersama dengan kebiasaan. Mas'alah thaniyah. Permasalahan yang kedua. Asma'u sawtan ghariban fil masjid. Aku mendengarkan suara yang aneh di masjid. Thumma tahaqqaqtu minhu. Lalu aku berusaha untuk mengetahui apa suara itu. Fawajadtu anna sababahu az-ziyadah 'ala as-sunnah. Maka aku pun mendapati bahwa sebab suara tersebut adalah menambah penambahan dari amalan sunnah. Raf'ul yadain fi as-salati sunnah. Mengangkat kedua tangan di dalam salat itu adalah perkara sunnah. Wa qad yassarallahu lana ma'a ikhwanikum fi ma kassar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemudahan kepada kita bersama saudara-saudara kalian di Makassar. Qira'at kitab Raf'ul Yadain lil Imam Al-Bukhari rahimahullah. Membaca kitab Raf'ul Yadain karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Fa'amalukum bihadhihi as-sunnah hasanun jiddan. Maka amalan kalian dengan sunnah ini, yaitu mengangkat kedua tangan, adalah amalan yang baik sekali. Lakin hunaka sautun yasdur biquwa wa huwa ad-darb 'ala al-fakhidh. Akan tetapi di sana ada suara yang keras terdengar, yaitu memukulkan tangan ke paha. Tasma'un hadha. Hakadha fi ar-ruku' wa 'inda ar-raf' min ar-ruku'. Ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Limadha darbu al-afkhadh hakadha? Mengapa memukulkan tangan ke paha seperti ini? Wa yadhhar sawt 'ala mustawa al-masjid kullih. Dan nampak sekali suaranya sepenuh masjid ini. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw, la tazid. Maka istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan dan yang bertobat bersamamu, maka jangan engkau menambah. Idza rafa'ta yadayk anzilhuma bihudu. Intaha. Apabila engkau mengangkat kedua tangan, maka ketika engkau menurunkannya, turunkanlah dengan tenang. La yahtaj ila as-saut. Tidak memerlukan suara. Intabihu li hadha. Hendaknya kalian memperhatikan hal ini. Insyaallah tadhhab hadhihi az-ziyadah. Insyaallah penambahan ini hendaknya dihilangkan. Wa yunabbih ba'dhukum ba'dhan. Dan hendaknya sebagian kalian mengingatkan sebagian yang lain. Li'anna al-insan qad yansa wa yaf'aluha hasb al-'adah. Karena seseorang kadang-kadang dia lupa lalu dia melakukannya berjalan di atas kebiasaan. Hadha ziyadah. Ini tambahan. Nahdhar minha. Hendaknya kita berhati-hati dari ini. Mas'alah thalithah. Permasalahan yang ketiga. Ra'ayna ibnana al-mu'adhdhin waffaqahullah. Kami melihat anak kami muadzin, semoga Allah beri taufik kepadanya. Ya'mal bi sunnah. Dia mengamalkan sunnah. Kana ya'maluha muadzin Rasulullah Bilal radhiyallahu anhu. Yang pernah diamalkan oleh muadzin Rasulullah itu Bilal radhiyallahu anhu. Wa hiya al-iltifat yaminan wa shamalan 'inda qawl hayya 'ala as-salah. Hayya 'alal falah, yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Walladhi warad fi sunnah, dan yang disebutkan di dalam sunnah, annahu yaltafit bi ra'sihi faqat, bahwa yang dipalingkan itu hanya kepalanya saja. Laisa bi jami'i jismih, bukan dengan seluruh tubuhnya. Kaifa subikum. Hakadha. الذي يلتفت هو الرأس. Tidak perlu diterjemahkan ini. Ihtiyaj terjemah. Jadi yang ditolehkan itu adalah kepala. Amma al-jism la yaltafit hakadha. Adapun tubuh itu tidak menoleh. Fa nutabbiq as-sunnah min ghair ziyadah. Maka hendaknya kita menerapkan sunnah tanpa ada penambahan. Fa alladhi yataharrak yaminan wa shimalan huwa ar-ra's. Maka yang bergerak ke kanan dan ke kiri itu adalah kepala saja. Sawa'an qal hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah marratayn fil yamin wa hayya 'ala al-falah marratayn fil yasar. Apakah dia mengucapkan hayya 'ala as-salah keduanya dalam keadaan dia menghadap ke kanan, lalu ketika mengucapkan hayya 'ala al-falah keduanya itu menghadap ke kiri? Aw qala marra bi marrah. Ataukah dia sekali hayya 'ala as-salah ke kanan, hayya 'ala as-salah ke kiri, lalu hayya 'ala al-falah ke kanan, lalu hayya 'ala al-falah ke kiri? هذه ثلاث مسائل. Maka ini tiga permasalahan. أرجو أن تكون فوائد. Saya mengharapkan ini menjadi faedah bagi antum sekalian. وتنبيهات نعمل بها. Dan peringatan-peringatan yang kita amalkan. نرجع إلى موضوعنا. نعم. اليسار. لا الحي على الصلاة على جهة اليمين. وحي على الفلاح على جهة اليسار. ها إن فعلت هذا وإلا فقد ذكر بعض أهل العلم على أن العدل أن تكون لليمين صلاة ولليسار صلاة حي على ولليمين حي على الفلاح وليسار حي على الفلاح. هذا أو هذا لا يوجد دليل فاصل. أوكي طيب جزاك الله خيرا. نكمل موضوعنا. ها؟ كم دقيقة؟ يسأل الأستاذ عشكري. عسكري كم دقيقة؟ kita menyempurnakan pembahasan kita. اختصار إن شاء الله. إن شاء الله pembahasannya ringkas. Ringkasnya boleh itu minimal satu jam. لا لا لا لا ليس هذا من الإرهاب إن شاء الله. طيب السؤال الثاني. Pertanyaan yang kedua. كيف نحمي أنفسنا ومجتمعاتنا وبلداننا من التطرف والإرهاب؟ Bagaimana cara kita menjaga dan memelihara diri-diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari pemahaman ekstrim dan terorisme ini? الجواب جوابني من وجهين. Dari dua sisi. الوجه الأول مجمل. Sisi yang pertama jawaban secara umum, secara global. إذا عرفنا لماذا نتحدث عن الإرهاب. Apabila kita telah mengetahui sebab mengapa kita membahas tentang pemahaman terorisme ini. وكذلك إذا عرفنا لماذا وجد هذا الإرهاب. Demikian pula apabila kita mengetahui mengapa pemahaman terorisme ini ada. Sahula al-hadith an ilaji. Maka mudah bagi kita untuk mencari solusinya dan obatnya. Bitarki tilka al-asbab. Dengan meninggalkan sebab-sebab tersebut. Amma al-jawab min jihat at-tafsil. Adapun jawabannya dari sisi rinciannya. Fasa'adhkur anawin sari'ah. Maka saya akan menyebutkan pokok-pokok pembahasan secara cepat. Wa ba'd adillatha. Dan sebagian dalil-dalilnya. Hatta la yatul al-waqt. Agar kemudian tidak terlalu panjang waktu yang kita gunakan. Nahmi anfusana awwalan bittiba'is sunnah. Maka kita menjaga diri-diri kita pertama dengan mengikuti sunnah. Fas-sunnatu najatun wa aman. Maka sunnah itu akan menyelamatkan dan memberi rasa aman. Qala al-Imam az-Zuhri wa Malik rahimahumullah. Berkata al-Imam az-Zuhri dan Malik rahimahumullah. Qala ulama'una as-sunnatu najat. Berkata para ulama kita, berpegang teguh kepada sunnah adalah keselamatan. مثل السنة مثل سفينة نوح. Perumpamaan sunnah itu seperti kapal Nabi Nuh. من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. Barang siapa yang menaikinya maka dia akan mendapatkan keselamatan dan barang siapa yang tertinggal darinya maka dia binasa. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية المعروف عندكم إن شاء الله. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah yang ma'ruf dan kalian telah mengetahuinya insyaallah. Usikum bitaqwallah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'a liman ta'ammara 'alaykum walau kana 'abdan habasyiyyan. Dan mendengar serta taat kepada orang yang memimpin kalian walaupun pemimpin kalian itu adalah seorang budak sahaya dari Habasyah. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya maka dia akan melihat banyaknya perselisihan. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rashidun yang diberi hidayah. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. وقال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukanlah bagian dari umatku. إذن السنة التي ندعو أنفسنا والناس أجمعين لاتباعها. Maka berarti sunnah yang kita senantiasa mengajak diri-diri kita dan mengajak manusia kepadanya agar kemudian kita mengikutinya. Hiya sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar. Yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sunnah Abu Bakar dan Umar. والصحابة رضي الله عنهم. Dan sunnahnya para sahabat رضي الله عنهم. ليس قول إمام من أئمتنا. Bukan ucapan salah seorang imam dari imam-imam kita. Wala syaikh min syuyukhina. Bukan pula ucapan seorang syaikh dari syaikh-syaikh kita. Wala madhab wala jamaah. Tidak pula ucapan satu madhab atau ucapan satu jamaah. Sunnah Rasulullah al-wasi'ah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian luas. Al-wadihah. Yang jelas. Qala sallallahu alaihi wasallam turiktum. Qala... تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أحسنت. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas lembaran putih dan jernih, di mana malamnya seperti siangnya. Tidaklah seseorang menyimpang setelahnya, melainkan dia akan binasa. وَسُنَّتُهُ رَحْمَةٌ قَالَ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan sunnah Nabi merupakan rahmat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Qala Umar ibn al-Khattab kama rawahu Malik fil Muwatta laqad turiktum 'ala al-wadhiha. Dan disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa beliau mengatakan sungguh kalian telah ditinggalkan di atas kejelasan. السبب الثاني كيف نحمي أنفسنا ومجتمعاتنا. Sebab yang kedua tentang bagaimana cara kita menjaga diri-diri kita dan masyarakat kita. بالحذر والتحذير من جميع أنواع البدع. Dengan berhati-hati dan memberi peringatan kepada umat dari seluruh bahaya bid'ah. فأولا سمعنا في حديث العرباض بن سارية أيضا قوله صلى الله عليه وسلم. Yang pertama kita juga telah mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang baru di dalam agama. "Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru di dalam agama adalah bid'ah. dan setiap bid'ah adalah kesesatan. وسمعنا في حديث عائشة المتفق عليه رضي الله عنها. Dengarkan dalam hadis Aisyah muttafaq alaih. فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله أو سمى الله فاحذروهم. Apabila kalian melihat orang-orang yang suka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian berhati-hati dari mereka. Faqad hadzarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari mereka. Fanahdhar fi anfusina. Maka hendaknya kita berhati-hati pada diri-diri kita. Wa nuhadhdhir ikhwanana al-muslimin jami'an. Dan kita memberi peringatan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin secara menyeluruh. Min jami'il bid'ah wat tatarruf. Seluruh jenis bid'ah dan sikap ekstrim. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam halaka al-mutanatti'un. Qalaha thalathan, rawahu Muslim 'an Ibn Mas'ud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasa orang-orang yang berlebih-lebihan itu. Beliau menyampaikannya hingga tiga kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa akhrajahu al-Imam Muslim fi kitab al-ilm. Dan al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab al-ilm. Dalla ala anna min asbab al-halak at-tanattu' fi bab al-ilm wal-ibadah. Maka ini menunjukkan bahwa termasuk di antara sebab kebinasaan adalah bersikap berlebih-lebihan di dalam perkara ilmu dan ibadah. Wa nuhadhdhir aidan ikhwanana al-muslimin. Dan kita juga memperingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin. Bitahdhirihim min awsaf wa af'al ahli al-bid'ah. Dengan memberi peringatan kepada mereka dari sifat-sifat ahli al-bid'ah. Kama hadhar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan darinya. Kama annana nuhadhdhiruhum idza iqtadat al-haja min a'yanihim bi asma'ihim. Sebagaimana kita juga memperingatkan ahlul bid'ah dengan nama-nama mereka, dengan individu-individu mereka apabila ada kebutuhan yang mengharuskan untuk ditegakkannya hal tersebut. Faqad hadhar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-khawarij. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari kelompok khawarij. Wa hadhara min ashkhasihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari orang-orang tertentu dari kalangan mereka. Fa qala fi ar-rajul alladhi i'tarada alayhi fi qismatihi bil maghazi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang seseorang yang mengeritik dan membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang membagi-bagi harta rampasan perang. Yakhruju min dhidhi hadza aqwamun tahqiruna salatakum ila salatihim, thumma dhakara alhadith. Akan keluar dari jenis orang ini beberapa kaum, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis tentang kelompok khawarij. Fa'ayyanahu wa ashara ilayhi biqawlihi hadza. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara ta'yin, yakni menyebutkan secara menetapkan, yakni menyebutkan secara jelas bahwa si fulan inilah. Wa hadzarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min kadzabin dajjalin ya'tuna ba'da kulluhum yad'i annahu nabiy. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita bahwa akan muncul 30 orang yang mereka dari kalangan para pendusta, di mana mereka mengaku, setiap dari mereka mengaku sebagai nabi. فالشاهد أن التحذير من البدع بأنواعها من أعظم ما أسباب حماية مجتمعاتنا من التطرف والإرهاب. Maka intinya bahwa memberi peringatan kepada kaum muslimin dari bahaya bid'ah terhadap masyarakat kita termasuk di antara bentuk penjagaan dan pemeliharaan umat ini dan masyarakat ini dari pemahaman ekstrim dan terorisme. الثالث. Yang ketiga. تعليم المسلمين أصول السنة في بابين عظيمين. Hendaknya kaum muslimin mengajarkan kepada kaum muslimin tentang prinsip-prinsip sunnah dalam dua perkara. الباب الأول. Bab perkara yang pertama. مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم. Permasalahan ketaatan kepada penguasa dan diharamkannya melakukan pemberontakan kepada mereka. Wa adam wa tahrim munasahatihim alaniyah, dan diharamkannya menyampaikan nasihat kepada penguasa secara terang-terangan. Wa tahrim munaza'atihim amrahum wa sultanahum, dan diharamkannya melakukan intervensi terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pemerintahan menjadi tugas-tugas mereka. Sawa'an kanu hukama baladik au hukama buldanil muslimin al-ukhra, apakah mereka dari pemerintah yang ada di negerimu atau mereka dari kalangan pemerintah yang ada di negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Famas'alatu as-sam'i wat-tha'ah, maka permasalahan mendengar dan taat. Wal bai'a li wulati al-umur, dan berbai'at kepada penguasa. Al-hukam, as-salatin, ru'asa ad-duwal, ayy ismin kan, apakah kepada para penguasa yang disebut hakim atau yang disebut sultan atau apa saja nama-nama mereka yang menjadi pemimpin sebuah negeri. Wal muluk, demikian pula raja-raja. فهذه المسألة ليست مسألة فقهية. Maka permasalahan ini bukanlah permasalahan fikih. ولا يتساهل فيها. Dan tidak diperbolehkan bermudah-mudahan padanya. بل هي مسألة عقيدة. Bahkan ini termasuk di antara permasalahan aqidah. وهي فارقة بين السنة والبدعة. Dan ini akan menjadi pembeda antara sunnah dan bid'ah. والفارقة بين أهل السنة وجميع أنواع الخوارج. Dan akan menjadi pemisah antara ahlu sunnah dan seluruh sekte khawarij. فالتهوين من هذه المسألة يضر بالمجتمع. Maka menganggap sepele pembahasan tentang masalah ini itu akan menimbulkan kemudaratan di tengah-tengah masyarakat. كيف يهون من مسألة هي أصل من أصول السنة؟ Bagaimana mungkin dianggap sepele dari sebuah permasalahan yang itu merupakan bagian dari prinsip sunnah. وَبَلَغَ فِيهَا الْأَحَادِيثِ أَكْثَرْ مِنْ مِئَةْ حَدِيثِ, dan hadis-hadis yang menerangkan tentang hal ini itu melebihi 100 hadis. وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا أَئِمَّةُ السُّنَّةِ فِي عَقَائِدِهِمْ, dan para imam-imam sunnah telah bersepakat di atasnya di dalam akidah-akidah mereka. مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَ وَغَيْرِهَا, baik dari 4 madhab dan yang lainnya. وَأَحَادِيثُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا, dan hadis-hadisnya terdapat dalam Bukhari Muslim dan yang lainnya. فلا يهون من هذه المسألة, maka tidak boleh menganggap sepele permasalahan-permasalahan ini. وتقدم معكم مرارا, dan telah berlalu penjelasannya berkali-kali. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في عداد ما يدخل به الجنة. ذكرها في أسباب دخول الجنة. بعو النبي صلى الله عليه وسلم menyebutkan termasuk di antara sebab-sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Fa rawat Tirmidzi wa ghayru min hadis Abi Umama 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Abu Umama radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu khamsakum, hendaknya kalian menegakkan solat 5 waktu kalian. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah di bulan Ramadan kalian. Wasilu arhamakum, dan sambunglah tali silatul rahmi. Wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum, dan taatilah penguasa kalian, niscaya kalian akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha qala Ibnu Abbas hina awsa rajulan, demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Abbas ketika beliau mewasiatkan kepada seseorang. Faqala aqimis salah, maka beliau mengatakan tegakkanlah salat. Wa atiz zakata wa ati'il amir, dan tunaikanlah zakat dan taatilah pemimpinmu. Aw kama qala, atau sebagaimana yang beliau katakan. Fala yuhawwan min hadhihi almas'alah, maka jangan menganggap sepele dari permasalahan ini. Fa hiya mas'alah min masail ad-din al-'am lin-nas, ini termasuk di antara permasalahan yang berkaitan dengan masalah penting dan menjadi prinsip di dalam agama yang menjadi keyakinan manusia. Rabbul usra fi baytihi yu'allim zawjatahu wa awlada wa banata, pemimpin rumah tangga di rumahnya dia mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Khatibul jum'ah yu'allimuha an-nas miraran wa takrara, demikian pula seorang khatib ketika dia berkhutbah Jumat dia mengajarkan manusia berulang-ulang. Al-ustadz alladhi yudarris fi darsihi yu'allimuha an-nas, seorang ustaz yang mengajar dalam pelajarannya dia mengajarkan kepada kaum muslimin. Walan tudarris ghaliban kutub al-aqidah illa wa ta'ti ma'ak hadhihi al-mas'alah. Dan tidaklah engkau mempelajari kitab-kitab aqidah secara umum melainkan engkau pasti akan mendapati permasalahan ini. Walan tudarris kutub al-hadits an-nabawi kal-Bukhari wa Muslim illa wa ta'ti ma'ak hadhihi al-mas'alah. Dan tidaklah engkau mengajarkan kitab dari Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim melainkan engkau akan mendapati di dalamnya terdapat permasalahan ini. Fala tamur 'alaiha mururan sari'an. Maka jangan engkau hanya melewati pembacaan kitab-kitab tersebut lewat begitu saja. Minan nasi man yutawwil wa yabsut fi ahadits al-akhlaq. Di antara manusia ada yang membahas secara panjang lebar hadis-hadis tentang akhlak. والآداب dan tentang adab. ويبسط ويطول في أحاديث الوعظ dan dia memperpanjang pembahasan tentang hadith-hadith yang berisi nasihat. فإذا جاء إلى الأحاديث وهذه المسألة dan ketika dia menemukan hadith ini dan permasalahan ini مر مرور الرياح maka dia melewatinya begitu saja seperti berlalunya angin. La yuqarriruha bil adillah. Maka dia tidak menetapkannya berdasarkan dalil-dalil. Wa la yakshif syubuhat mukhalifin. Dan dia tidak menyingkap syubuhat orang-orang yang menyelisihi keyakinan ini. Fala tastaghrib ba'da dhalik. Maka jangan engkau merasa heran setelah itu. An yajhala hadhihi al-mas'ala aktsarul muslimin. Apabila mayoritas kaum muslimin jahil tentang permasalahan ini. Wa la ya'rifunaha. Dan mereka tidak mengetahuinya. Wa an yatakharraja unasun min halaqatil ilm. Dan ada beberapa orang yang kemudian mereka keluar dari halaqah-halaqah ilmu. Awil jami'at syar'iyyah. Atau mereka lulus dari universitas-universitas yang mengajarkan ilmu syariat. Wa huwa la ya'rif hadhihi al-mas'alah. Dalam keadaan dia tidak mengetahui permasalahan ini. Fa imma annahu juhila biha. Ada kalanya mungkin dia disengaja dibodohi dalam perkara ini. Aw annahu 'alima hadhihi al-ahadits. Atau dia mengetahui hadith-hadith ini. Lakin qila lahu hadhihi la tantabiq ala hukam zamanina. Akan tetapi dikatakan kepadanya bahwa hadith-hadith ini tidak sesuai dan tidak bisa diterapkan dengan penguasa-penguasa yang ada di zaman kita. Hakadha al-khawarij fi kulli zaman. Begitulah kondisi kelompok khawarij pada setiap masa. Yarawna ahadith as-sam' wa at-ta'ah la tantabiq ala hukam zamanihim. Mereka menganggap bahwa hadith-hadith tentang perintah dan taat kepada penguasanya itu tidak lagi relevan untuk diterapkan kepada pemerintah yang ada di masanya. Lidzalika yakhrujuna 'alaihim wa yunazi'unahum. Oleh karena itu mereka melakukan pemberontakan kepada penguasanya dan melakukan intervensi terhadap mereka. Fa idza wajadta al-muallim wal ustad. Maka apabila engkau mendapati seorang pengajar dan seorang ustaz, yutawwilu ma'aka fil adab. Dia membahas secara panjang lebar kepadamu tentang adab-adab. Wa fil akhlaq. Dan tentang akhlak. Wa fi ba'd al masail al fiqhiyah. Dan sebagian permasalahan fikih. Yajlisu fil mas'ala ayyaman wa asabi'. Dia bisa membahas satu permasalahan beberapa hari dan bahkan berminggu-minggu. Fa idza jaa 'inda hadhihi al mas'ala asra'a kal barq. Akan tetapi ketika menemukan permasalahan seperti ini maka dia melewatkannya begitu saja. Fahdharhu fa innahu laysa binasih. Maka berhati-hatilah kalian terhadapnya karena dia bukanlah seorang yang memberi nasihat. Yuhmilu usulan 'azimah. Dia melalaikan dan mengabaikan prinsip-prinsip yang agung di dalam agama. Wa yashtaghilu ma'aka fi adabin wa mustahabbatin wa ba'd al-ahkam. Dia menyibukkan diri bersamamu dalam membahas adab dan hukum-hukum. Al-bab ats-tsani wal mas'alah ats-tsaniyah. Bab yang kedua atau perkara yang kedua dan permasalahan yang kedua. أن نحذر أنفسنا وإخواننا من التسارع في التكفير. Agar kita memperingatkan diri kita demikian pula masyarakat kita dari sikap tergesa-gesa di dalam memvonis kafir kepada kaum muslimin. وأن نحذر أبناءنا الصغار من ال... kita mengingatkan anak-anak kita yang masih kecil. وطلابنا وعامة المسلمين. Demikian pula para penuntut ilmu dan keumuman kaum muslimin. ألا يسارع في تبديع من ليس مستحقا للتبديع. Agar mereka tidak tergesa-gesa di dalam memvonis ahlul bid'ah orang yang terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Wa takfir man laysa mustahiqqan littakfir. Dan mengafirkan orang tidak berhak untuk dikafirkan. Wa nuhadhdhiruhum mimman yasluk hadha al-maslak. Dan kita memperingatkan mereka dari orang-orang yang menempuh cara-cara yang seperti ini. Fi muqaddimati sahih Muslim, disebutkan dalam muqaddimah sahih al-Imam Muslim. Qala Asim atau Abu Asim, qadimna atau kunna na'ti Aba Abdul Rahman As-Sulami. Berkata Asim, nasitu. Berkata Asim atau Aba Asim, nasitu. Berkata Asim, kami mendatangi Abu Abdul Rahman As-Sulami. Wahu Abdullah ibn Habib, al-Imam al-Muqri'. Yaitu Abu Abdullah ibn Habib, dia seorang Imam Muqri'. وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْثَعْ. Dan pada saat itu kami masih dalam keadaan anak-anak yang mendekati usia balig. وَمَعْنَى أَيْثَعْ أَيْ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمْ بَعْدْ. Yang dimaksud أَيْثَعْ yaitu belum mencapai usia balig. فكان يقول لا تجالس القصاص. Maka termasuk di antara yang disampaikan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, jangan kalian bermajlis dengan para tukang cerita. والقصاص الذين ذمهم السلف. Dan para tukang cerita yang dicela oleh para ulama as-salaf. أنواع. Beberapa macam. الذين يشغلون الناس بالقصص المكذوبة. Orang-orang yang menyibukkan manusia dengan menyebutkan kisah-kisah palsu. Wal ahadith adh-dha'ifah wal mawdu'ah. Dan hadith-hadith palsu dan dha'if. Fayansubuna ila ad-din ma laysa minhu. Lalu mereka menisbatkan kepada agama yang itu bukan bagian dari agama. Wa yashghaluna an-nas bidzalik an ta'allum umur dinihim. Dan mereka menyibukkan manusia dari mempelajari agama mereka. Min usulis sunnah wal ahkam wal wajibat wal muharramat wa ghairi dzalik. Dari perkara-perkara yang berkaitan dengan prinsip-prinsip sunnah, perkara-perkara yang wajib dan diharamkan dan yang lainnya. وكان يقول لهم وإياكم وشقيقا أي احذروه. Dan Abu Abdurrahman Sulami mengatakan kepada anak-anak ini, dan hendaknya kalian menjauhi seorang yang bernama Syaqiq. وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج. Di mana orang yang bernama Syaqiq ini memiliki pandangan berpandangan dengan pandangan kelompok khawarij. وليس هو بأبي وائل الإمام شقيق بن عبد الله ذاك إمام ثقة. Dan bukan yang dimaksud Syaqiq di sini adalah Syaqiq yang seorang imam, Syaqiq bin Abdullah. Abu Wa'il. Abu Wa'il. الشاهد من هذا الأثر عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي. Yang menjadi inti dari riwayat ini dari Asim dari Abu Abdurrahman As-Sulami. أنهم كانوا يحذرون حتى منهم دون البلوغ. Bahwa mereka senantiasa memberikan peringatan bahkan terhadap anak-anak yang belum mencapai usia balig. Lakin yuhadzirunahum mimman, akan tetapi mereka memperingatkan dari siapa? Min al-khawarij ahli at-takfir, dari kelompok khawarij, dari orang-orang yang berpaham takfir. Wa ahli al-bid'ah wad-dhalal, dan ahli bid'ah dan kesesatan. Amma alladhi yuhadzziruka min ahli as-sunnah, adapun yang memperingatkan kamu dari duduk bersama ahli sunnah, fa hadha ghashshun lak, maka ini orang yang melakukan penipuan kepadamu. Adarraka wa ma nafa'aka wallah, dan memberikan kemudaratan kepadamu dan tidak memberi manfaat. Wa ba'a bi ithmika wa ithmihi, maka dia akan kembali dengan membawa dosanya dan dosamu. Fa hadhani babani muhimman, maka ini dua perkara yang penting. La budda min dzikrihima bittafasil, di mana kita harus menjelaskannya secara rinci. Falamma dzukira hadhani bil ijmal, maka ketika disebutkan perkara ini, dua perkara ini secara global. Ba'dhum la yatahaddats anhuma, bahkan sebagian mereka sama sekali tidak menyinggung dalam pembahasan ini. A'ni bab at-takfir wa bab al-khuruj ala wulat al-amr wa 'adam as-sam'i wa at-ta'a lahum, yaitu permasalahan mengkafirkan kaum muslimin dan permasalahan melakukan perlawanan dan pemberontakan kepada penguasa dan tidak mendengar dan taat kepada mereka. Bisababi hadha khafiya al-amr ala aktsaril muslimin, dengan sebab hal ini sehingga tersamarkan dan tersembunyi permasalahan ini oleh kebanyakan kaum muslimin. Bal tajid ba'dahum yantasib ila as-sunnah, bahkan engkau mendapati sebagian mereka itu menisbatkan dirinya kepada sunnah. Walam yaslam min ba'd madhahib ahli al-bid' fi bab al-hukam, dan dia tidak selamat dari sebagian pendapat-pendapat ahlul bid'ah dalam permasalahan menyikapi para penguasa dan pemerintah. Wa bab at-takfir, dan dalam permasalahan mengkafirkan. Fatajid indahu al-kalam 'ala al-hukam 'alanan, maka engkau mendapati sebagian mereka membicarakan penguasa secara terang-terangan. Wal musara'a ila takfir al-hukam, dan tergesa-gesa untuk mengkafirkan para penguasa. Wa wuzara'ahum, dan menteri-menteri mereka. Wa juyushahum, demikian pula tentara-tentaranya. Fa'alaina al-hadar, maka wajib bagi kita berhati-hati. Wa ba'dhuhum yukaffiru al-hukam idza intasabu li ba'd al-firaq wa al-turuq, dan sebagian mereka mengkafirkan pemerintah ketika pemerintah tersebut lebih condong kepada satu tarekat-tarekat tertentu. Kasufiyyah atau Mu'tazilah atau ghairihim, seperti Sufiyyah atau Mu'tazilah atau yang lainnya. Fa iyyakum wal musara'a fi at-takfir, maka berhati-hatilah kalian dari sikap tergesa-gesa dalam vonis takfir. Insyaallah bihadza nahmi anfusana, maka dengan cara seperti ini insyaallah kita memelihara diri-diri kita. Bil hadar wat tahdzir, dengan berhati-hati dan memperingatkan manusia. Wa luzum as-sunnah, dan komitmen terhadap sunnah. Wa talab al-ilm as-sahih, dan senantiasa menuntut ilmu yang benar. Wa illa fa inna katsiran min haula, sebab jika tidak maka banyak dari mereka. Yatlubun al-ilm, mereka juga menuntut ilmu. Wa yahfazun ahadith, mereka menghafal hadith-hadith. Wa yudarrisunaha, dan mereka mengajarkannya. Walakinnahum yata'awwalunaha ala hasbi bida'ihim, akan tetapi mereka menakwilkan hadith-hadith itu sesuai dengan bid'ah yang ada pada mereka. Wa yattabi'una al-mutashabiha min dhalik, dan mereka mengikuti yang mutasyabih, yang tersamarkan dari riwayat-riwayat tersebut. Wa minhum man yastadil bi umur ta'rikhiyah, di antara mereka ada yang berdalil dengan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Aktsaruha la yashih, yang mayoritas dari hikayat itu tidak sahih. Wa idza sahha, dan apabila riwayat itu sahih, la yajuzu mu'aradat al-ahadith as-sahihah bil hawadith at-ta'rikhiyah, maka tidak diperbolehkan seseorang menentang hadis-hadis yang sahih dengan membawa riwayat-riwayat yang disebutkan dalam sejarah. Wa ba'dhum yukhalif al-ahadith bi fi'l ahad al-ulama, sebagian mereka menyelisih hadis-hadis dengan perbuatan seseorang dari kalangan para ulama. Fayaqul lakin asy-syekh fulanan qal wa fa'al, di mana dia mengatakan akan tetapi syekh fulan dia mengatakan demikian atau dia melakukan ini. Allahu aujaba alaina ta'ata rasul sallallahu alaihi wasallam au ta'ata asy-syekh wal 'alim, apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menaati rasul atau menaati seorang alim? La yujad syakhs من البشر يجب علينا طاعته مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak ditemukan seseorang dari manusia yang mengharuskan untuk senantiasa taat kepadanya secara mutlak kecuali satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإذا قال العالم أو فعل ما يخالف الحديث وجب رده. Maka apabila seorang alim mengucapkan atau melakukan sesuatu yang menyelisih hadis, wajib ucapannya itu ditolak. Sawa'an kana fi 'asrika aw qabla 'asrika hadha al-'alim, apakah alibut yang ada di masamu atau sebelum masa yang kamu berada padanya. Dzakartu syai'an muhimman, aku mengingat satu hal yang penting. Anna min asbab at-tatarruf wal irhab, bahwa termasuk di antara sebab-sebab munculnya paham ekstremisme demikian pula terorisme. Al-khalal fi amrin muhim, adalah kesalahan dalam satu perkara yang penting. Fa idza aslahna hadha al-khalal, apabila kita telah memperbaiki kesalahan ini. Alajna sababan muhimman, maka kita telah mengobati satu sebab yang penting. Hadha as-sabab huwa, sebab ini adalah. الخلط بين حق العالم وحق الحاكم, adalah mencampur adukkan antara hak seorang alim dengan hak seorang pemimpin negeri. وقد كررت وسأكرر مرارا, dan aku telah berulang-ulang kali menjelaskannya dan saya akan mengulanginya. لخطورة هذا الأمر, disebabkan karena berbahayanya permasalahan ini. وشدة وكثرة من لا يفطن له, dan banyaknya orang yang tidak memahami permasalahan ini. Sa'adzkurul umur mukhtasarah. Maka saya akan menyebutkan perkara-perkaranya secara ringkas. Adillatuha ma'rufa fi kutub as-sunnah wal aqidah. Dalil-dalilnya jelas di dalam kitab-kitab sunnah. Wahid. Yang pertama. Al-hakim lahu bay'ah. Bahwa seorang pemimpin negeri itu memiliki bay'at. Ma dama musliman. Selama pemimpin tersebut adalah seorang muslim. Sawa'an kana 'ala as-sunnah aw 'ala al-bid'ah. Apakah pemimpin itu berjalan di atas sunnah atau di atas bid'ah? Kana barran aw fajiran. Apakah dia orang yang saleh atau yang fajir? Kana 'adilan aw zaliman. Apakah dia seorang yang bersikap adil atau yang zalim? Hakam bisy-syari'ah aw hakam bil-qawanin. Apakah dia berhukum berdasarkan syariat atau dia berhukum berdasarkan undang-undang manusia? Lahu bai'a syar'iyyah ma dama musliman. Maka dia tetap diberikan bai'at syar'i selama dia menjadi seorang muslim. Al-'alim laysa lahu bai'ah. Adapun seorang alim tidak ada bai'at padanya. Wa la tu'tihi 'ahdan wa tusammi bai'atan wa tusammiha 'ahdan. Dan jangan kemudian engkau mengikat janji kepadanya, engkau tidak memberikan, engkau memberikan bayat kepadanya, tapi engkau menamakannya dengan bentuk ahdan, ikrar janji kepadanya. Taghyir al-ism la yufid. Merubah nama itu tidak memberi faedah sama sekali. Fa inna thamarat al-bay'ah as-sam'u wat-ta'ah. Karena hasil dari bayat itu adalah mendengar dan taat. Fa idza fa'altaha ma'al 'alim faqad. Apabila engkau melakukan hal itu mendengar dan taat pada seorang alim, faqad haqqaqta ma'ahu al-bay'ah. Maka itu berarti engkau telah mewujudkan bayat kepada alim tersebut. Walau lam taqul lahu ubayyuka. Walaupun engkau tidak mengatakan kepadanya aku membayatmu. Itsnan. Ini yang pertama, kemudian yang kedua. Al-hakimu yajibu 'alaika as-sabr 'ala jawrihi wa dhulmihi. Bahwa seorang pemimpin negeri wajib bagimu untuk bersabar atas kezaliman yang dia lakukan. Qala sallallahu alaihi wasallam isma' wa ati' lil amir wa in dhuriba dhahruka wa ukhidha maluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaknya engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin negerimu walaupun hartamu dirampas dan punggungmu dipukul. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب مثل هذا. Dan Ibn Abi Shaybah meriwayatkannya dengan sanad atau nahwa hada. Dari Umar bin Khattab yang semisal dengan hadis ini. فيجب عليك الصبر. Maka wajib bagimu bersabar dalam menghadapi kezaliman. قال صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bersabarlah kalian hingga kalian menemui aku di atas telagaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci maka hendaknya dia bersabar. Wa qala Anas wa qad shakau ilaihi dhulma al-Hajjaj isbiru. Dan Anas bin Malik juga beliau mengatakan ketika ada beberapa orang mereka mengeluhkan tentang kezaliman yang dilakukan oleh Al-Hajjaj. Idzan beliau mengatakan sabarlah kalian. Idzan al-hakim yajib 'alaika as-sabr 'ala dhulmihi wa jawrihi. Maka seorang pemimpin negeri wajib bagimu bersabar dalam menghadapi kezalimannya. Al-'alim la yajib. Adapun alim tidak ada kewajiban bersabar. Idza syi'ta an tuqadhihi wa an ta'khudha haqqaka minhu jaz. Apabila engkau hendak melaporkannya kepada qadhi, kepada pengadilan, atau engkau hendak mengambil apa yang menjadi hakmu, itu boleh. Al-hakim ya'khudh 'alaika al-mal tasbir. Ketika seorang hakim mengambil hartamu, al-'alim hendaknya engkau bersabar. Al-'alim idza akhadha 'alaika al-mal tashtakih ila al-shurta ila al-hukuma. Adapun kalau seorang alim mengambil hartamu, maka kamu adukan dia ke polisi. La ya'ti pemerintah. La ya'ti syekh atau ustaz. Jangan seorang syekh atau ustaz itu datang. Fa yaslubuka haqqak. Lalu kemudian dia mengambil apa yang menjadi hak. Masjidun anta imamuhu. Atau dia mengambil masjid yang engkau menjadi imam padanya. Baitun anta tamlikuhu. Atau dia mengambil harta rumah yang engkau miliki. Malun anta mu'taman alaih. Atau dia mengambil harta yang engkau diberi amanah padanya. Tiga. Thalatha. Tiga. Ayo. Al-hakim yajib nasihatuhu sirran. hakim, pemimpin negeri, wajib menasihatinya secara rahasia. Kama taqaddam. Sebagaimana yang telah lalu. Al-alim la yajib as-sirriyah fi nasihatih. Adapun dalam menasihati seorang alim, tidak ada kewajiban untuk menasihatinya secara rahasia. Wa khassatan idza intashara khata'uh. Dan lebih terkhusus lagi apabila kesalahan alim tersebut menyebar. فلم يزل السلف من الصحابة والتابعين والأئمة يرد بعضهم على بعض. Maka senantiasa para ulama ussalaf dari kalangan para sahabat dan tabi'in saling membantah sebagian mereka kepada sebagian yang lain. 4. Yang keempat. الجهاد بجميع أموره إلى الحاكم. Bahwa jihad dengan segala perangkatnya itu adalah wewenang seorang pemimpin negeri. هو الذي يستنفر ويحرض عليه. Maka pemimpin negeri itulah yang memerintahkan untuk berjihad dan menganjurkan manusia untuk melakukannya. Wa huwa alladhi yurattibuh. Dan dialah yang mengatur. Wa huwa alladhi ya'qid al-'uhud wal mawathiq. Dan pemimpin negeri itulah yang menetapkan perjanjian-perjanjian. Wa yuqassim al-ghanaim. Dan yang membagi harta-harta rampasan perang. Wa yu'lin al-harb was-silm. Dan mengumumkan peperangan atau gencatan senjata. أما العالم فليس له ذلك. Adapun seorang alim maka dia tidak punya hak untuk melakukan. نعم العالم يعرف الأحكام الشرعية. Ya memang betul seorang alim mengetahui hak-hak hukum-hukum syar'i. فإذا سأله الحاكم أخبره. Maka apabila hakim pemimpin negeri bertanya kepada alim, أما الدعوة memberitakannya menjelaskannya. أما إقامة الجهاد والدعوة إليه والاستنفار فهذا للإمام للحاكم فقط. Adapun menegakkan jihad dan mengajak manusia untuk melakukannya, maka ini khusus menjadi wewenang seorang penguasa negeri saja. 5. Yang kelima. إقام الحاكم هو الذي يقيم الحدود الشرعية. Bahwa pemerintah negeri dialah yang menegakkan hukum-hukum had yang ditetapkan dalam syariat. العالم والشيخ لا يجوز له أن يقيم الحدود. Adapun seorang alim atau seorang syekh tidak diperbolehkan menerapkan hukum had. وقد نص على أن الحدود للحكام أئمة السنة. Dan telah disebutkan bahwa penerapan hukum-hukum had itu khusus untuk penguasa negeri, ini telah diterangkan oleh para imam-imam sunnah. كالإمام أحمد في أصول السنة وغيره. Seperti Al-Imam Ahmad dalam أصول السنة dan yang lainnya. السادس. Yang keenam. الحاكم يكون له عيون وجواسيس. Bahwa pemimpin negeri itu memiliki intel-intel. أجهزة أمنية واستخباراتية. Demikian pula perangkat keamanan dan perangkat yang berkaitan dengan intelijen. يحفظ بذلك أمن المسلمين. Yang mana dia melakukan hal itu untuk memelihara keamanan kaum muslimin. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ عيونا أي جواسيس على المشركين. نبي صلى الله عليه وسلم beliau mengangkat mata-mata untuk memata-matai orang-orang musyrik. حتى يستعد. Agar kemudian beliau mempersiapkan diri. La budda lil hakim min istikhbarat wa jawasis wa uyun. Maka merupakan keharusan bagi seorang pemimpin negeri memiliki badan intelijen. Wa illa dha'at al bilad wal ibad. Sebab jika tanpa demikian maka akan hilang keamanan dalam negeri tersebut. Wa tasallala al a'da. Dan akan menyusup musuh-musuh. ونفذ أهل بدعة التطرف والإرهاب أعمالهم الشريرة. Dan ahlul bid'ah pun dari kalangan ekstremis demikian pula teroris, mereka akan menjalani apa yang menjadi perbuatan-perbuatan mereka dari perbuatan teror dan yang lainnya. أما العالم والشيخ ما له جواسيس. Adapun seorang alim atau seorang syekh tidak boleh memiliki mata-mata. إذا وجدت الأستاذ يرسل جواسيس إلى كل مكان. Apabila engkau mendapati ada seorang ustaz dia mengirim mata-mata ke setiap tempat. ويأمرهم بالتسجيل سراً. Dan memerintahkan pada mereka untuk melakukan perekaman secara rahasia. ويجعلهم يتظاهرون أنهم معك ليجمعوا له المعلومات. Dan menjadikan mereka itu menampakkan diri seolah-olah mereka mendukungmu. Dengan tujuan agar dia mendapatkan info-info darimu. فَهَذَا قَدْ نَازَعَ وَلِيَّ الْأَمْرِ. Maka ini adalah merupakan bentuk intervensi terhadap tugas penguasa. وَجَعَلَ نَفْسَهُ حَاكِمًا. dan mengangkat dirinya sebagai seorang pemimpin negeri. فلعله لا يؤمن بأن الحكومة في إندونيسيا إسلامية. Dan jangan-jangan dia tidak mempercayai dan mengimani bahwa pemerintah Indonesia itu adalah pemerintah Islam. لعله يكفرها. Jangan-jangan dia mengkafirkan pemerintah Islam. ولا يرى رئيسها مسلما. Atau dia tidak menganggap pemerintahnya sebagai seorang muslim. لذلك يجعل نفسه بديلا عن الحكومة. Oleh karena itu dia menjadikan dirinya sebagai pengganti pemerintah. العالم ليس له جواسيس. Maka seorang alim itu tidak memiliki intel dan mata-mata. واضح في دعوته. Jalan dakwah mereka itu jelas. ولا يتدخل وإلا فيما ظهر من أقوال الناس وأفعالهم. Maka dia tidak ikut campur kecuali terhadap apa yang nampak dari ucapan dan perbuatan manusia. السابع أو الثامن. Ketujuh atau ketelapan. الثامن. ذكرت الثامن. الثامن. السابع الآن الذي سأذكره أم الثامن؟ تجو أو ثمان؟ تجو. يعني؟ سبعة. سبعة. السابع. يمكن تجو. أيوة تجو. أن الحاكم له نواب. بهو حاكم. itu memiliki wakil-wakil. من الوزراء. dari kalangan menteri. والمحافظين على الولايات. demikian pula gubernur atau wali kota, bupati yang mereka itu. wilayah-wilayah mereka. وهؤلاء يجب طاعتهم فيما أوكل إليهم الحاكم. maka mereka ini wajib untuk ditaati dalam hal-hal yang diserahkan kepadanya urusan kepemimpinan dari pihak penguasa negeri. قال صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني. Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengatakan barang siapa yang taat kepada pemimpin yang aku angkat maka dia telah taat kepadaku. Wa man ata'ani faqad ata' Allah. Dan siapa yang taat kepadaku maka sungguh dia taat kepada Allah. Wa man 'asa amiri faqad 'asani wa man 'asani faqad 'asa Allah. Dan barang siapa yang menyelisihi amirku yaitu pemimpin yang aku angkat maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku dan siapa yang bermaksiat kepadaku sungguh dia bermaksiat kepada Allah. Rawahu al-Bukhari wa ghayruhu min hadis Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah. Idzan haula an-nawab lil hakim was-sultan yuta'un. Maka wakil-wakil ini yang merupakan perwakilan dari penguasa negeri mereka wajib untuk ditaati. Wa yunsahuna sirran li'annahum dhu sultan. Dan mereka ketika dinasihati dinasihati secara rahasia karena mereka termasuk orang yang memiliki kekuasaan. ولا ينتقدون علانية. dan tidak diperbolehkan dikritik secara terang-terangan. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. berkata الحافظ ابن رجب رحمه الله dalam kitabnya فتح الباري. المجلد الثالث عشر صفحة 13. جلد 13 halaman 13. ثم إن قتل عثمان رضي الله عنه. lalu kemudian pembunuhan terhadap عثمان رضي الله عنه. كان أشد أسبابه yang menjadi sebab yang paling besar terbunuhnya Uthman. الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم. adalah mencela gubernur-gubernur yang ada di masa kekhilafan beliau. Lalu kemudian mereka pun mencela Uthman karena Uthman yang mengangkat mereka sebagai gubernur. باختصار الحاكم له نواب لهم حقوقهم. maka secara ringkas bahwa pemimpin negeri itu memiliki wakil-wakil dan memiliki hak-hak. Al-alim laysa lahu nuwab. Adapun alim itu tidak punya wakil-wakil. Ma yaqul al-alim naibi ala Indonesia fulan. Maka tidak boleh seorang alim mengatakan wakilku terhadap Indonesia adalah si fulan. Wa naibi fil Iraq fulan. Atau wakilku di Iraq adalah si fulan. Wa naibi fil Yaman fulan. Atau wakilku di Yaman si fulan. ولا يقول مثلا الشيخ أو الأستاذ في إندونيسيا. dan tidak boleh seorang syekh atau seorang ustaz di Indonesia mengatakan naibi fi Sumatra fulan. bahwa perwakilanku di Sumatera itu adalah si fulan. لا تخالف هذا الأستاذ في سومطرة وارجعوا إليه في كل شيء. maka jangan engkau menyelisih ustaz yang sudah aku angkat di Sumatera itu dan merujuklah kepadanya dalam segala hal. وأما في سلاويسي فنائبي فلان. Adapun di Sulawesi maka perwakilanku adalah si fulan. Wa amma fi Jawa fa naibi fa fulan wa fulan. Adapun yang di Jawa, maka perwakilanku, wakilku adalah si fulan dan si fulan. Ha, thumma haula yarji'un ilayya ana. Kemudian mereka-mereka yang menjadi wakil itu akan kembali kepadaku. Faman yukhalif amri afsiluh. Maka siapa yang menyelisih perintahku, saya nonaktifkan dia. Amna'uhu min ad-da'wa fil masajid wal WhatsApp wal internet wa fil nom. Law istata'a. Saya akan melarang dia untuk berdakwah, baik di masjid atau di internet atau di alam tidur. Aish hadha? Ma hadha? Idza kunta mas'ulan an masjid, apabila engkau menjadi seorang penanggung jawab di masjid atau ma'had atau penanggung jawab di satu ma'had, famana'ta syakhsan min at-tadris fih, lalu engkau melarang seseorang untuk mengajar di ma'hadmu itu, bi ayyi haq tamna'uhu min ad-da'wa fil barr wal bahr wal fada' fil internet, lalu dengan hak apa yang engkau melarang dia untuk berdakwah di seluruh daratan, di seluruh lautan atau di internet? Walimadha tuhadzir minhu? Kenapa engkau memberi peringatan darinya? Yaqul hifadhan ala hudu' ad-da'wa. Dia mengatakan sebagai bentuk penjagaan untuk ketenangan dakwah. Hadhihi sultah mithlu sultatil hakim, rais ad-daulah. Maka kekuasaan yang seperti ini sama seperti kekuasaan pemimpin sebuah negeri. La yaf'aluha illa ahadu rajulain. Maka tidak ada yang melakukannya kecuali satu di antara dua jenis manusia. Imma annahu la yara al-hakim wad-daula muslimain. Muslimin. Adakalanya dia tidak menganggap pemimpin negeri tersebut sebagai seorang muslim. Fayuqimu nafsahu maqam ad-daula. Akhirnya dia menegakkan dirinya sebagai pengganti dari negeri atau pemimpin negeri tersebut. Wa imma annahu ta'athara bi ba'd al-jama'at at-takfiriyyah wal-hizbiyyah kal-qa'idah wa da'ish wa nahwihima. Atau ada kalanya dia telah dipengaruhi sebagian pemikiran-pemikiran yang gemar mengkafirkan seperti ISIS, Al-Qaidah dan yang semisal. Walau adhara harbahuma warad 'alayhima, walaupun dia sendiri menampakkan peperangan atau melakukan perlawanan terhadap Al-Qaidah dan ISIS dan yang lainnya itu. Fayakunu huwa qad usib bi ba'dhi amradhiha wa wasailiha. Namun dia sendiri telah terkena sebagian dari penyakit-penyakit hizbiyah tersebut dan sarana-sarana hizbiyah itu. Wa hadha mawjud min qadim az-zaman. Dan ini ada dari dahulu kala. Yaruddu 'ala ba'dhi ahli al-bid'ah man 'indahu ba'd bid'ihim. Yang mana ada sebagian orang mereka membantah orang-orang yang mereka terjatuh ke dalam bid'ah, yang mana bid'ah itu ada pada dirinya sendiri. Sawa'an sya'ura bidzalik am lam yash'ur. Apakah dia merasa tentang bid'ah tersebut atau dia tidak sadar bahwa dia memiliki? Ats-tsamin, yang ke-8. Ma adri kam taftuna shuna. Kuntu katabtuha min dhihni, lakin uraji. Daf'u zakatil mal ila as-sultan. Yang ke-8, menyerahkan zakat harta itu kepada penguasa. Fa innaka tadfa'u az-zakata ilayh, di mana engkau menyerahkan zakatmu kepada mereka. Wa tabra' bidzalika dhimmatuh, sehingga engkau telah terbebas dari tanggung jawab kamu sebagai orang yang mengeluarkan zakat. Walau kana al-hakim fajiran aw qad yadha'ha fi ghairi mawdhi'iha. Walaupun pemerintah tersebut adalah seorang yang fajir dan mungkin saja dia meletakkan zakat itu bukan pada peletakan yang sebenarnya. Bal tadfa'ha ilaihim. Namun engkau tetap menyerahkan zakat itu kepada mereka. Wa tara anna bidzalika bari'a dhimmatuk. Dan engkau menganggap bahwa dengan menyerahkan zakat kepada mereka, maka engkau telah terbebas dari tanggung jawabmu. Wa adzkuru fi hifdhi anna ibn Umar qala idfa'ha lil umara wa in sharibu biha al khamr fal ithmu alaihim. Dan saya mengingat bahwa diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan serahkan zakatmu kepada penguasa walaupun mereka meminum khamr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. At-tasi', yang ke-9. Anna al-hakim la yajuz ta'adduduhu bil balad. Bahwa yang namanya hakim atau pemerintah itu tidak boleh berbilang di sebuah negeri. An-nawab wal wuzara yarji'un ila ra's ad-dawla wa li amr wahid. Maka wakil-wakilnya, demikian pula menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya, mereka merujuk kepada satu pemerintah, satu penguasa negeri. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ataakum wa amrukum jami' ala rajulin wahidin minkum fadribu 'unuqahu bis-sayf aw qal ka'inan minkum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang kepada kalian dalam keadaan kalian telah sepakat untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin kalian, lalu kemudian ada orang yang dia mengangkat pemimpin yang lain, maka bunuhlah dan tebaslah leher orang yang datang belakangan tersebut. Ammal ulama fa nahmadullah idza kathuru fil bilad. Adapun ulama, maka kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala apabila banyak jumlah mereka di sebuah negeri. ولا يوجد عالم واحد كل العلماء لابد أن يرجعوا إليه. Maka tidak ditemukan seorang satu alim di mana seluruh para ulama yang lain harus merujuk kepada alim tersebut. إلا إذا الحاكم قال هذا فلان مفتي البلد مثلا. Kecuali apabila penguasa negeri mengatakan bahwa si fulan ini sudah diangkat sebagai mufti di dalam negeri atau di wilayah tersebut. فهذا نوع ولاية الإفتاء. Maka ini adalah merupakan jenis pemerintahan, yaitu hak untuk berfatwa. أضرب لكم مثالا. Saya ingin memberikan sebuah permisalan kepada kalian. عالم كبير ليكون مثل إمام في العلم. Seorang alim kibar ulama, dia memiliki ilmu. يفتيك بالمسألة الشرعية فتوى. Dia memberi fatwa kepadamu dalam satu permasalahan syar'i. Laisa lahu al-haq an yulzimaka biha bil-quwwah. Maka alim ini tidak memiliki hak untuk mengharuskan kamu mengikuti fatwanya dengan kekuatan. Sadara fil as-sabah qararun min al-hakim bita'yinihi qadiyan, nafs al-alim hadha. Lalu kemudian di pagi hari datang keputusan dari pemimpin negeri dengan mengangkat alim ini sebagai seorang qadhi atau sebagai mufti di sebuah negeri. Fayaqdi 'alayka bil qada' wa tulzam bihi wa tunaffidhuhu 'inda asy-syurthah. Dan apabila dia telah menjadi seorang qadhi, hakim dalam sebuah negeri, maka dia mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan permasalahanmu, maka engkau wajib mengikuti apa yang menjadi isi fatwa tersebut. Dan ini berkaitan dengan dan diperbolehkan bagi pihak kepolisian untuk memaksamu untuk melakukan hal itu. Min aina iktasaba sifat al-quwwa wal ilzam? Maka dari mana seorang alim itu memiliki sifat kekuatan dan mengilzam atau mengharuskan orang lain untuk mengikuti fatwanya? Min al-hakim alladhi 'ayyanahu qadiyan. Yaitu dari pemimpin negeri yang telah mengangkat dia sebagai qadhi atau sebagai mufti. Fal qadhi na'ib 'anil hakim. Maka seorang qadhi atau hakim, dia adalah pengganti atau menduduki kedudukan pemimpin negeri. Fa idza ba'd usbu' 'azalahu min al-qada. Maka apabila sepekan kemudian dia dilengserkan dari kedudukannya sebagai qadhi, asbaha hadzal alim laysa lahu sifat as-sulta wal ilzam wal quwwah. Maka alim yang seperti ini setelah dilengser, maka dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengharuskan orang untuk mengikuti fatwanya. Wa innama yukhbir bi al-hukm alladhi yarah. Namun dia hanya mengabarkan hukum tentang apa yang dia pandang itu adalah menjadi pendapatnya dalam perkara itu. Fabadul asatida au sammihim ma syi'ta. Maka sebagian para ustaz, atau engkau sebut namanya apa saja gelarnya. Min aina iktasabu sifat as-sultah wal ilzam wal quwwah wat tanfidz. Dari mana mereka memperoleh sifat kekuasaan atau mengharuskan orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keputusannya? Hada min athar imma bid'ah at-takfir aw at-tashabbuh bi hadhihi al-jama'at. Maka ini termasuk dari pengaruh-pengaruh, ada kalanya dari pengaruh kelompok-kelompok yang gemar mengkafirkan kaum muslimin, takfir aw at-ta'assur bi rawasib hadhihi al-jama'at allati intaqalat. Atau dia mendapatkan pengaruh dari jamaah-jamaah yang dia telah meninggalkan. Tis'a furuq muhimmah. Jadi ini 9 perbedaan yang penting. Intabihu laha. Hendaknya kalian memperhatikannya. As-su'al ats-tsalits. La. Kamil ambil qulub. Pertanyaan yang ketiga. Ba'dhu suwaril irhab. Sebagian bentuk-bentuk terorisme. Taqaddama katsirun minha. Telah lalu penjelasan kebanyakan dari. At-takfir bighairi haqq. Mengkafirkan dengan tanpa hak. Al-ghulu fi at-tabdi'. Berlebih-lebihan dalam mentabdi', menghukumi bid'ah. Suwar katsira min munaza'at wulat al-umur. Bentuk-bentuk yang banyak dari intervensi terhadap tugas-tugas pemerintah. Wa minhu irhab ba'd al-mudarrisin bi hadhihi as-sulta wal-ilzam. Termasuk juga di antaranya adalah menakut-nakuti sebagian pengajar dengan kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki dengan mengharuskan. At-tafjir. Demikian pula melakukan peledakan. Al-i'tida 'ala an-nas fi dima'ihim wa amwalihim dan memerangi manusia dengan darah-darah mereka, kehormatan mereka dan harta-harta mereka. Wa min suwar at-tatarruf al-'azim 'ibadat ghairillah 'azza wa jalla ka'ibadat al-awliya was-salihin. Dan termasuk di antara bentuk ekstrim. Bal huwa a'zam surat at-tatarruf wal-ghulu. Adalah beribadah kepada orang-orang saleh. Ibadah kepada para syekh, bahkan ini termasuk di antara bentuk sikap berlebihan yang paling besar. Wa kadzalika min suwar at-tatarruf wal-ghulu wal-irhab at-ta'n fi as-sahabah. Demikian pula termasuk di antara bentuk ekstrim dan terorisme adalah mencerca para sahabat. Alladhi yukaththir as-sahabah. Orang yang mengkafirkan para sahabat. Atau yufassiq as-sahabah. Atau menuduh para sahabat itu fasik. Yat'an fi Abi Bakr wa Umar wa Aisha wa Hafsa wa ghairihim min ashabi Rasulillah. Atau yang mencerca Abu Bakar, mencerca Umar, mencerca Aisha, mencerca Hafsa dan mencerca yang lainnya dari kalangan para sahabat. Hadha min akhbathil mutatarrifin al-irhabiyyin ahli al-ghulu. Maka mereka ini termasuk di antara orang yang paling jahat dari kalangan terorisme dan orang-orang yang membawa pemikiran ekstrim dan berlebihan. Ila suwarin kathirah. Dan bentuk-bentuk yang demikian banyak. Min at-tatarruf wal irhab wal ghulum. Dari bentuk-bentuk ekstrim dan terorisme dan sikap berlebihan. Qara'tu fi kitab anna ba'dha ulama at-turuq naqlan anhum hum ulama at-turuq. Aku membaca dalam sebuah kitab bahwa ada sebagian ulama tarekat. Yaqulun man lam yahtafil bil ihtifalat ad-diniyah kal maulid wa ghairiha. Mereka mengatakan barang siapa yang tidak merayakan perayaan-perayaan di dalam agama seperti maulid dan yang lainnya, fa huwa kafir. Maka dia kafir. La haula wa la billah. Hadha tatarrufun wa irhab. Ini adalah merupakan pemahaman ekstrim dan terorisme. Kullu hadhihi al-jama'at wat-tawa'if. Maka semua jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok ini, 'indaha at-tatarruf wal-irhab fi at-takfir. Mereka memiliki paham ekstrim dalam mengkafirkan. Wa 'indaha as-sa'i ila as-sultah wal-qarar as-siyasi. Dan mereka punya keinginan untuk memiliki dan menduduki kekuasaan dan mereka memiliki pernyataan-pernyataan politik. وعندها الإرهاب العملي بالقتل والتفجير وسفك الدماء. Dan mereka juga memiliki paham teror yang sifatnya amalan, yaitu dengan menumpahkan darah dan melakukan pembunuhan serta melakukan peledakan-peledakan. فهذا موجود عند سبابي الصحابة, موجود عند أرباب الطرق, موجود عند أصحاب الجماعات كلهم. Maka ini terdapat pada orang-orang yang biasa mencerca para sahabat dan juga ada pada orang-orang yang biasa mengikuti tarekat-tarekat dan jamaah-jamaah. At-takfir wal wusul ila as-sulta bil khuruj ala wilat al-amr wal irhab al-fi'li bil qatl wal darb wat tashrid wat tafjir. Mengkafirkan kaum muslimin dan upaya untuk menduduki sebuah kursi kekuasaan dan melakukan tindakan teror secara perbuatan dengan membunuh dan melakukan peledakan-peledakan. Naktafi bihadzal qadr wa as'alullah an yubarika fikum ajma'in wa an yajziyakum jami'an khairal jazaa kibaran wa sighara rijalan wa nisaa'a. Allahumma ihfazhum bihifdhik, Allahumma ijzihim 'anna khaira wa taqabbal minna wa minhum wahfazna wa iyyahum min al-bid'i tatarrufi wal irhab warzuqna ath-thabat 'ala as-sunnah hatta al-mamat. Amin. Sampai di sini. Tarjimah. Kullu kibaran, sigaran, rijalan, sakit. sampai di sini pertemuan kita, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, muslimat, laki-laki dan perempuan, semoga kita senantiasa diberi kekokohan untuk berjalan di atas sunnah dan menjauhkan kita dari berbagai paham-paham ekstrim, paham terorisme dan paham-paham yang bersifat ghulu. Sampai di sini insyaallah taala kita bertemu insyaallah dalam majelis yang berikutnya. Wa huna tanbih wa talab. أطلب منكم المسامحة أني أطلت عليكم فاسمحوا لي واعذروني حفظكم الله. Maka kata beliau, di sini ada peringatan, saya meminta maaf kepada antum sekalian karena terlalu panjang penjelasannya kepada antum, dan saya berharap kalian memberi udzur kepada saya. والآن أسلم قال صلى الله عليه وسلم فما الأولى بأولى منها من الثانية فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأننا سنغادر. شكرا. Sekarang saya mengucapkan salam karena kata Nabi SAW tidaklah yang kedua itu lebih utama dari yang pertama, maka ketika berpisah saya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.